السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين pendengar radio Indosiar yang kami hormati. Alhamdulillah kita bertemu kembali di acara Mutiara yang indah atau untaian Mutiara yang indah, yaitu Mutiara-Mutiara Al-Quran dan Mutiara-Mutiara Sunnah dan Mutiara-Mutiara Aqwal Ulama Ahli Sunnah. Dan kita sampai pada ucapan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Riyadhus Salihin di bab wujubul inqiyad, bab wajibnya kita kaum muslimin terikat dengan hukum Allah subhanahu wa taala. Dibawakan ayatnya dan sudah pernah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraj mimma qadait wa yusallimu taslima. Dalam surat Al-Nisa ayat 65 Allah menyatakan dengan sumpahnya, fala wa rabbik, tidak demi Rabbu, mereka tidak beriman hingga mereka mau berhukum kepadamu, yakni kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, pada apa yang terjadi di tengah mereka, pada apa yang diperselisihkan oleh mereka, mereka harus menerima keputusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian tidak mendapati di hati mereka rasa berat untuk menerimanya. Wa yusallimu taslima, dan menyerah pasrah, tunduk patuh kepada keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau tidak begini, fala wa rabbika la yu'minun, tidak demi Rabbmu mereka tidak beriman. Allah menafikan keimanan dengan sumpah, tidak demi Rabbmu mereka tidak beriman hingga mereka mau menerima keputusan hukum dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini kandungan maknanya sama dengan apa yang Allah katakan di ayat lain. Innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya saja yang namanya orang beriman, ucapannya ketika diajak untuk mentaati Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk dihukumi oleh Allah dan Rasulnya, tidaklah mereka berkata kecuali kalimat sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan falah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini pun mengandung makna yang mirip, yang sama dengan kandungan ayat pertama. Ayat pertama dikatakan tidak beriman kecuali kalau menerima hukum dari Nabi. Tidak demi Rabbmu mereka tidak beriman hingga mau menerima keputusan hukum dari Nabi. Sedangkan dalam ayat kedua, Allah katakan innama, dan ini harfu hasrin, diistilahkan oleh para ulama harfu hasrin, huruf yang mengurung. Hanya inilah orang beriman. Berarti selainnya tidak beriman. Hanya saja ucapan orang beriman, kalau diperintah, kalau dilarang, kalau dihukumi dengan hukum-hukum, maka ucapan mereka tidak lain kecuali sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Ini semakna. Artinya kalau tidak begitu berarti bukan orang beriman. Fala wa rabbika la yu'minun, tidak dengar Rabbu mereka tidak beriman, hingga mereka mau tunduk dan mengucapkan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kemudian dibawakan hadis oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala tentang kisah para sahabat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan lamma nazalat ala Rasulillah SAW lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Abu Hurairah menceritakan ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 284, yaitu kalimat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, milik Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Yang maknanya, apakah atau kalaupun kalian tampakkan apa yang ada di diri-diri kalian, ataupun kalian sembunyikan, semuanya akan Allah hisab. Yuhasibkum bihillah. Allah akan menghisab kalian, akan menghitung amalan kalian seluruhnya, yang kalian tampakkan maupun yang kalian sembunyikan, yang kalian ucapkan maupun apa yang kalian sembunyikan dalam hati-hati kalian, semuanya akan dihitung, semuanya akan dihisab. Ketika turun ayat ini, para sahabat merasa sangat berat. Kalau dihitung semua apa yang dalam hati kita, binasa kita. Kita sebagai manusia ada saja pikiran-pikiran yang jelek, atau ucapan-ucapan, atau ketergelinciran, dan seterusnya. Istadda dhalika ala ashabi Rasulullah SAW, fa'atau Rasulullah SAW, maka mereka pun mendatangi Rasulullah SAW, dan kemudian beliau atau mereka para sahabat, jatha. Apa artinya jatha? Dia duduk di atas lututnya. Jadi seperti berdiri atau setengah berdiri di atas lututnya. Dan itu biasanya posisi orang yang memohon. Dia atau mereka duduk di atas lututnya sambil berkata, ya Rasulullah, baraku ala rukab. Baraku ala rukab adalah berdiri di atas lutut. Sambil berkata, ayu Rasulullah, kulifna minal a'mali ma nutiq, as-salatu wal jihadu was-siyamu was-sadaqah. Ya Rasulullah, kami diberi perintah amalan-amalan yang kami bisa. Salat, jihad, puasa, sedekah kami lakukan. Wa qad unzilat 'alaika hadhil ayah, tetapi telah diturunkan kepadamu ayat ini. Ayat yang tadi kita baca. Wala nusiquha, dan kami enggak akan sanggup kalau akan dihitung seluruh apa yang tampak dan apa yang tidak tampak, apa yang di luar dan apa yang di hati, semuanya akan dihitung. Kami enggak akan sanggup ya Rasulullah. Maka Nabi pun balik menegur mereka. Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain? Apakah kalian akan menjawab perintah-perintah Allah ini dengan jawabannya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani? Apakah kalian akan menjawab dengan jawabannya ahlul kitab yang sebelum kalian, yaitu sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami tidak mau, ditegur oleh Rasulullah. Apakah kalian menolak? Apakah kalian akan berkata seperti Yahudi dan Nasrani, sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami tidak mau? Balqulu sami'na wa ta'ana, bahkan semestinya kalian menjawab, kami dengar dan kami taat. Wafranaka rabbana wa ilaikal masir, ampunanmu ya Allah, wahai Rabb kami, kepadamulah kami akan kembali. Maka para sahabat pun berkata, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wafranaka rabbana wa ilaikal masir, ampunanmu ya Allah yang kami harapkan, wahai Rabb kami, kepadamulah kami akan kembali. Falamma iqtara'a al-qaum, ketika para sahabat sudah mengucapkan kalimat tadi, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, wa dhallat biha al-sinatuhum, dan lidah-lidah mereka sudah terbiasa mengatakan sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allah pun menurunkan wahyu berikutnya. Allah menurunkan kelanjutan ayatnya, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, la nufarriqu baina ahadin min rusulih, wa qalu sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kata Allah, rasul telah beriman kepada Allah dan kepada apa diturunkan kepadanya dari Rabbnya, dan juga orang beriman. Kullun amana billah, mereka semua masing-masingnya beriman kepada Allah dan kitab-kitabnya dan malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih, dan kami tidak akan membeda-bedakan antara satu dan lainnya dari para rasul. Wa qalu, dan mereka sudah berkata, sami'na wa ata'na ghufranaka wa ilaikal masir. Mereka sudah berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunanmu wahai Rabb kami, dan kepadamulah kami akan kembali. Turun ayat ini, Allah puji para sahabat. Orang-orang beriman, jawabannya adalah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jangan protes, jangan menentang, jangan menolak kalau diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Jangan enggan, jangan menolak kalau ada perintah dari Quran atau perintah dari Sunnah. Ucapkan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kalau ternyata tidak sanggup, atau ternyata tidak mampu, atau ternyata tidak bisa sempurna, maka mintalah ampunan. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah ampunanmu, ya Allah maafmu, ya Allah maklumilah kekurangan kami. Ini barakallahu fikum yang seharusnya. Jadi katakan dulu, kami dengar, kami taat. Jangan protes, jangan menyatakan, saya enggak sanggup dong kalau begitu. Saya enggak akan mampu, enggak akan bisa. Jangan, taati dulu. Taati dulu dan katakan, kami dengar, kami taat. Nanti ketika kita berusaha mentaati, pasti namanya manusia ada kekurangan, ada ketidaksanggupan, ada kelemahan. Nah semua itu yang kita mengharapkan dari Allah ampunannya. Maka setelah kalimat sami'na wa ata'na diiringi dengan kalimat ghufranak, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, kami dengar, kami taat. Ampunanmu ya Allah kami harapkan, dan kepadamu kami akan kembali. Falamma fa'alu dhalika nasakhallahu ta'ala, setelah para sahabat dalam keadaan berat pun berkata, kami dengar, kami taat. Setelah para sahabat mengucapkan kami dengar, kami taat, padahal mereka membayangkan bagaimana mungkin hati ini dihisab, padahal hati ini luasnya seperti lautan tak bertepi. Luasnya hati seperti lautan yang enggak ada tepinya. Itu dikatakan oleh Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Hati manusia itu seperti bahr la sahila lahu, seperti lautan yang tak bertepi. Artinya terpikir di dalam hati ini sekian perkara yang tak terhingga banyaknya. Sahih? Apa yang kalian pikirkan dalam hati kalian itu terlalu banyak. Apakah itu akan dihisab semuanya? Ikhwanuddin a'azakumullah, maka Allah pun menurunkan kalimat berikutnya sebagai keringanan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kata Allah, Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Allah tidak akan membebani seseorang hamba kecuali dengan kesanggupannya, dengan semampunya. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Untuk mereka apa yang mereka usahakan dari kebaikan-kebaikan, dan atas mereka apa yang mereka usahakan dari kejelekan-kejelekan. Artinya apa yang mereka usahakan mereka akan mendapatkan akibatnya. In hasan fa hasan, in qabih fa qabih. Kalau kebaikan akan mendapatkan kebaikan, kalau kejelekan akan mendapatkan kejelekan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Maka ucapkanlah wahai Rabb kami, jangan tuntut kami, jangan azab kami pada apa yang kami tidak sanggup, yang kami lupa atau yang kami keliru tidak sengaja. Qala na'am, kata para sahabat. Ketika ayat ini turun dan ada kalimat ucapkan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, wahai Rabb kami, maafkan kami apa yang kami keliru tidak sengaja atau kami lupa. Naam, kata para sahabat. Cocok sekali para sahabat. Iya, itu yang kami harapkan. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Wahai Rabb kami, jangan bebankan pada kami satu beban yang berat sebagaimana yang kau pernah timpakan pada orang-orang sebelum kami. Qala na'am, kata para sahabat, na'am. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Rabb kami, jangan bebankan pada kami apa yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Qala na'am, dia berkata lagi, na'am. Wa'afu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Maafkanlah kami ya Allah, ampunilah kami, rahmatilah kami, engkaulah maula kami, tolonglah kami atas orang-orang yang kafir. Qala na'am, beliau berkata na'am. Rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini agak panjang, tetapi kita lihat isinya adalah tentang perintah Nabi agar kita jangan menentang kalau Allah perintahkan dengan perintah-perintah. Jangan protes, kenapa kau begini, kenapa kau begitu. Jangan protes dengan kalimat, oh, kalau begini berat dong, kalau begitu berat dong. Jangan. Ucapkan kami dengar dan kami taat, kemudian minta ampunlah atas kekurangan-kekurangannya. Artinya, di lidah mengatakan kami dengar, kami taat, sami'na wa ata'na. Dan pada prakteknya, berusahalah semaksimal mungkin untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Kalau ada kekurangan, kalau ada ketidaksanggupan, mudah-mudahan akan dimaafkan. Setelah usaha. Setelah bersungguh-sungguh, berusaha untuk mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya. Maka Allah katakan dengan kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak akan bebankan pada seseorang hamba sesuatu yang mereka enggak sanggup. Artinya yang tidak sanggup Allah maklumi, Allah maafkan. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, hati manusia adalah amrun la sahila lahu. Bisikan-bisikan hati itu sangat banyak, sangat luas, seperti lautan tak bertepi. Maka ketika turun ayat, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, apa yang kalian tampakkan atau apa yang kalian sembunyikan dalam hati, Allah akan hisab. Maka para sahabat pun merasa berat. Mereka berduyun-duyun datang kepada Nabi dan berdiri di atas lututnya untuk memohon, ya Rasulullah, kami diperintah untuk sholat, kami sholat. Kami diperintah untuk puasa, kami puasa. Kami diperintah untuk jihad, kami jihad. Kami diperintah untuk sedekah, kami sedekah. Tetapi ayat ini berat, ya Rabb. Kalau kami akan dihitung semuanya sampai bisikan-bisikan hati. Maka Nabi menegurnya dengan kalimat, apakah kalian akan menjawab seperti jawaban ahlul kitab terdahulu, yaitu kalimat sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami tidak mau. Itu ucapan Yahudi. Jangan. Ucapkan sami'na wa ata'na, baru kemudian mengucapkan ghufranaka, ya Allah ampunilah aku. Ini perbedaan antara orang beriman dengan Yahudi. Kalau Yahudi mengatakan kami dengar tapi kami enggak mau. Adapun orang beriman, kami dengar, kami taat. Nanti kalau ternyata kami tidak sempurna atau memiliki kekurangan-kekurangan, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunilah kami ya Allah. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa anta if'al wa laysa 'alayka min kaunihi mustahabban aw wajiban, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, maka engkau sebagai seorang mukmin ketika diperintah oleh Allah, ketika diperintah oleh Rasulnya, kerjakan. Jangan tanya itu wajib apa sunnah, itu wajib atau anjuran. Kerjakan dulu. Kalau wajib, kamu selamat dari dosa. Kalau tidak wajib, kamu dapat pahala. Jangan ketika diperintah bertanya dulu, sebentar, ini perintah wajib apa perintah sunnah? Ini perintah wajib apa mustahab? Nanti kalau ternyata mustahab, oh mustahab enggak wajib kok. Seakan-akan mustahab itu berarti tidak perlu dikerjakan. Karena enggak wajib. Enggak wajib kok. Kalau enggak wajib terus enggak dikerjakan. Padahal maknanya mustahab adalah kalau dikerjakan dapat pahala. Tidak dikerjakan tidak apa-apa. Memang kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa, tapi kalau dikerjakan dapat pahala. Maka ketika ada perintah, kerjakan dulu. Kalaupun itu mustahab, kamu dapat pahala. Apalagi kalau ternyata wajib, kamu selamat dari dosa. Begitu cara berpikirnya seorang beriman. Tidak kemudian bertanya dulu apakah ini wajib apa sunnah, apakah ini harus atau tidak harus, apakah ini anjuran atau bukan anjuran, dan seterusnya. Sama dengan larangan. Kalau ada larangan, tinggalkan. Jangan bertanya, ini larangannya larangan haram apa makruh. Nanti kalau makruh, oh cuma makruh saja, gak apa-apa. Loh makruh maknanya bukan gak apa-apa. Makruh saja, gak apa-apa. Astagfirullah. Orang ini berarti sudah salah paham. Harusnya, kalau ada larangan, cepat tinggalkan. Kalau ternyata haram, kamu selamat dari dosa. Kalau ternyata itu makruh, kamu dapat pahala. Karena meninggalkan yang makruh, ada pahalanya. Sehingga kerjakan aja dulu. Baru nanti tanya hukumnya. Setelah ketika kamu berusaha-berusaha, ternyata gagal. Aduh, kami gak sanggup. Ini hukumnya memang wajib. Oh, ini anjuran saja. Alhamdulillah, kamu selamat. Tenang hatinya. Tetapi ketika baru mendengar perintah, kerjakan dulu. Sebelum tahu apakah wajib atau mustahab. Kalau ada larangan, tinggalkan dulu apa yang dilarangnya. Sebelum tahu apakah itu larangannya haram atau hanya makruh. Tinggalkan dulu kalau itu larangan. Itu barakallahu fikum sikapnya seorang mukmin. Dan itu makna sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pendengar radio indah siaran kami hormati. Apa yang terkandung dalam pembahasan ini berarti wujubul inqiyad. Kita harus wajib terikat dengan perintah Allah dan Rasulnya. Wajib terikat dengan hukum-hukum Allah dalam Quran dan hukum-hukum Rasulullah SAW dalam sunnah. Karena dikatakan dalam ayat pertama tadi bahwasanya Allah bersumpah. Fala wa rabbika la yu'minun. Sungguh demi Rabbmu mereka tidak beriman hingga mereka mau tunduk kepada hukum yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini mirip juga dengan ayat yang lain. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Yang bermakna kata Allah, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin. Tidaklah seorang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan. Kalau sudah ada keputusan Allah dan Rasulnya, maka tidak ada bagi mereka pilihan lain. Apa maknanya tidak ada khiyaratu min amrihim? Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain kecuali terima keputusan Allah dan Rasulnya. Tidak ada pilihan lain kecuali kalimat sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Dan kemudian Allah ancam, wa man ya'sillaha wa rasulahu. Siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, menentang perintahnya, menentang hukum-hukumnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jelas. Nantuhi bihada barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada kita dan kepada seluruh pendengar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan kemudahan untuk kita bisa mengamalkannya. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.